وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Allah Ta'ala berfirman, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang di tangannya segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Dia yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling balik amalannya? Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Dan Dia adalah Zat yang Maha Perkasa serta Maha Pengampun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan, menciptakan kita semuanya dalam rangka menguji kita, dalam rangka melihat siapa di antara kita yang terbaik amalannya. Dan di sini menunjukkan bahwasanya ujian pasti akan menimpa seorang manusia dalam hidupnya. Terlebih lagi bagi seorang mukmin yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan, maka pasti ujian akan datang kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di awal surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman dalam keadaan mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian sehingga Allah mengetahui siapa orang yang benar dengan keimanannya dan siapa orang yang dusta. Ujian pasti datang. Bahkan lebih dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya semakin kuat keimanan seseorang, maka akan semakin kuat pula ujian yang menimpanya. Datang di hari Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Asyadun nasi bala'an al-anbiya, Thummal amthal fal amthal, Yubdal al-mar'u ala qadri dini, Fa'inkana fi dini salama, Ishtad alhi bala'u, Wa'inkana fi dini rikha, Ubtuli ala qadri dini. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Dan kemudian. Diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Maka jika seorang hamba memiliki keimanan yang kuat, ishtadda alaihi bala'u, maka semakin keras ujian yang menimpanya. Dan seandainya dia memiliki keimanan yang lemah, maka diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Sekali lagi wahai kaum mukminin, ujian itu pasti datang. Dan orang yang paling besar ujiannya adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang telah mengetahui, membaca dan mempelajari tentang sirah, bagaimana perjalanan hidup beliau, maka kita dapatkan betapa banyak ujian yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hidupnya. Sampai ketika di awal kenabian, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika telah datang kepada beliau Jibril untuk pertama kalinya dan beliau merasa ketakutan dengannya, maka istri beliau yang mulia Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Warqah bin Nawfal, kepada pamannya, yang mana pamannya merupakan orang yang menelaah dan mendalami kitab-kitab orang terdahulu. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Warqah bin Nawfal dengan apa yang beliau saksikan dan dengan apa yang beliau lihat, maka Warqah bin Nawfal mengatakan bahwasanya yang datang kepada beliau adalah Namus. Itu malaikat Jibril yang dahulu telah datang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Warqah bin Nawfal memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah seorang nabi seperti nabi-nabi sebelumnya, seorang rasul seperti rasul-rasul sebelumnya, yang datang kepada mereka malaikat utusan Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alaihissalam. Kemudian Warqah bin Nawfal memberitahukan dengan apa yang beliau ketahui dari kitab-kitab dahulu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terusir dari negeri Mekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkejut dan mengatakan amukhrijiyahum, apakah mereka penduduk Mekah akan mengusirku dan mengeluarkanku dari negeriku? Dan padahal kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan keturunan yang paling mulia dari sulbi Quraisy, dari asli keturunan Quraisy. Maka Warqah bin Nawfal mengatakan ma ja'a ahadun bimithli ma jitabi illa udiya wa udi. Kata Warqah bin Nawfal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang kau bawa Muhammad, melainkan dia akan diganggu dan dimusuhi. Ini sudah menjadi sunnatullah azza wa jalla di dalam kehidupan seorang mukmin, bahkan dalam kehidupan manusia. Maka wahai kaum muslimin, hendaklah kita bersabar dan menyiapkan diri untuk bersabar menghadapi ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada nabinya alaihi salatu wassalam, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di akhir surat An-Nahl, wasbir, bersabarlah wahai Rasul, wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah kesabaran yang ada padamu melainkan merupakan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pelajaran dari kita bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang tidak berdaya jika tidak diberi pertolongan dan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekokohan kepada kita dan seagamanya, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi ujian-ujiannya. Nabi dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah wahai Rasul, dan tidaklah kesabaran yang ada padamu melainkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam agar Rasulullah SAW bersabar dalam menghadapi ujian-ujian dari orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Wala tahzan alaihim, Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Wahai Rasul, engkau jangan bersedih dengan kekufuran orang-orang yang kafir, yang tidak mau menerima apa yang kau serukan. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Dan janganlah sesempit dengan makar-makar yang mereka buat. Kemudian Allah menyebutkan di akhir surat tersebut, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ini makhraj. Ini jalan keluar. Ini petunjuk yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar kita bersabar menghadapi segala ujian? Yaitu hendaknya kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dan di sini ma'iyahnya ma'iyah khassah. Bersama orang-orang yang bertakwa maknanya Allah akan senantiasa menjaga mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan kebaikan kepada mereka. Walladzina muhsinun. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan, wal 'aqibatu lil muttaqin. Bagaimanapun besarnya ujian yang dihadapi seorang hamba di dalam beristiqamah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan wal 'aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik, kemenangan itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sunnatullah azza wa jalla. Wahai kaum muslimin, sekali lagi wajib bagi kita untuk bersabar. Bersabar dalam menghadapi segala ujian dalam hidup ini. Bersabar dengan tetap beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menenggalkan kebenaran walaupun sejengkal. Istiqomah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qur'anul Karim memberitahukan kepada kita tentang beberapa perkara yang seorang hamba akan diuji dengannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini, sungguh kami akan menguji kalian dengan sebagian dari rasa takut dan sebagian dari rasa lapar dan dari kekurangan buah-buahan atau jiwa. Kekurangan harta, jiwa serta buah-buahan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala basyiris sabirin. Dan beri kabar gembira orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkara-perkara tersebut atau dengan sebagian dari perkara tersebut. Diuji dengan rasa takut, diuji dengan lapar, diuji dengan kekurangan harta atau dengan meninggalnya orang-orang yang kita cintai, atau kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan, itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, basyirish shabirin, beri kabar gembira orang-orang yang bersabar. Dan di hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, ma yazul bala bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah azza wa jalla wa ma'li khathiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terus menerus ujian menimpa seorang mukmin dan mukminah, baik pada dirinya ataupun pada anaknya ataupun pada hartanya, sampai dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari dosa. Maknanya bahwasanya ujian yang menimpa seorang mukmin, di balik ujian tersebut ada kebaikan baginya. Yang mana ujian tersebut merupakan kafarah dari Allah Subhanahu wa taala, penghapus dosa bagi seorang hamba. Dia Abi Hurairah dari Sahihain dan juga dari Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala gham illa kafarallahu biha khataya hatta syaukatu yushakuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin dari rasa letih ataupun sakit ataupun kesedihan dan kedukaan ataupun ada gangguan sampai syaukatu yushakuha, sampai ketika kakinya terkena duri, illa kafarallahu bi khataya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dengannya dosa hamba tersebut. Dan yang merupakan bisyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang bisa meringankan kita dalam menghadapi ujian adalah melihat hikmah di balik ujian tersebut. Dan di antara hikmahnya bahwasanya ujian tersebut akan menjadi kafarah, penghapus dosa bagi kita. Maka ketika kita diuji dengan sakit, diuji dengan letih, diuji dengan kefakiran atau ujian yang lainnya, hendaklah bersabar dan berikhtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin di balik ujian tersebut ada hikmah yang Allah ketahui, ada kebaikan yang Allah ketahui untuk kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa basyiril sabirin, dan beri kabar gembira orang-orang yang bersabar ketika mendapat ujian. Allah sebutkan bagaimana sifat orang yang bersabar ketika mendapat ujian. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar, yang diberi kabar gembira Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang tatkala musibah menimpanya, dia mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Semua yang kami miliki, jiwa kami, harta kami, keluarga kami, dan semua yang kami miliki milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diambil dari kita oleh pemiliknya, maka wajib baik kita untuk ridha dengan perkara tersebut. Diri kita milik Allah Subhanahu wa taala. Harta kita milik Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang kita cintai milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sang pemilik, wajib baik kita untuk ridha dengan hal tersebut. Dan datang di Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Tirmidzi. Dan dari sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Allah, inna idhamal jazama idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang dapatkan oleh seorang hamba sesuai dengan kadar ujian yang menimpanya. Wa inna Allah idha habba qawman ibtalahu. Dan sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji kaum tersebut. Faman radhiya falahu ridha. Maka barang siapa yang diuji oleh Allah kemudian dia ridha dengan ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridainya. Wa man sakhita falahu sukhat. Dan barang siapa yang tak diuji dia murka, dia tidak menerima, maka Allah Subhanahu wa taala memurkainya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan bagi seorang hamba sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Maka wajib bagi kita untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dan ridha dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian bagi kaum muslimin, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini kalimat yang agung. Bukan hanya sekedar di lisan. Jangan sampai seseorang ketika ditimpa dengan ujian dia bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi hatinya berkeluh kesah. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi perbuatannya menunjukkan tidak menerima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalimat yang agung, yang memiliki makna yang agung, yang harus kita pahami. Kita semuanya milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan bagaimana keutamaan orang yang bersabar dan bisa mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan pujian. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapat salawat dari Allah, sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala dari para malaikatnya, dan mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang berhidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang bersabar. Mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala di para malaikat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah di atas jalannya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.